Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bersua dalam acara kita, acara Penyejuk Kalbu, dalam rangka untuk mengkaji Al-Quran secara lebih mendalam melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan pemahaman baru kepada kita, membukakan, menyadarkan jiwa dan juga pemikiran kita, serta yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi muslim yang Qur'ani, muslim dan muslimah yang Qur'ani, mewujudkan kehidupan Qur'an secara personal, mewujudkan kehidupan Al-Quran secara berumah tangga, dan mewujudkan Al-Quran secara bermasyarakat dan juga bernegara, insyaAllah. Kita sudah sampai ke ayat 13 dari surat Yusuf juz ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu az-zib wa antum anhu ghafilun. Berkata Ya'qub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala sedangkan kamu lengah darinya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-13 ini menampilkan dialog dari sang bapak setelah mendapatkan bujuk rayu dari anak-anaknya yang berusaha untuk membawa saudara mereka Nabi Yusuf untuk bermain-main, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala inni la yahzununi, sesungguhnya aku sangat sedih kalau kamu pergi bersamanya. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, memang betul-betullah menunjukkan bagaimana perhatian seorang ayah yang begitu besar kepada salah seorang anaknya, sehingga membuat perasaannya itu tersentuh. La yahzununi, aku merasa sangat sedih. Jauh sedikit dari anaknya dia merasa sedih, tapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa ternyata seorang Nabi Yakub alaihissalam sudah bersikap kurang adil, walaupun tanpa disadarinya, terhadap anak-anak yang lain yang sebenarnya tidak perlu disikapi untuk seperti ini karena anak-anaknya sudah besar. Jadi sebenarnya dari satu sisi anak-anaknya merasa tidak adil, tapi ketika melihat kondisi anak-anaknya yang sudah dewasa, tidak layak mereka diperlakukan seperti ini, tidak layak dibuat seperti anak kecil lagi karena sudah dewasa dan sudah cukup mandiri. Inni la yahzununi anta sahabubi. Benar-benar Nabi Yusuf ini atau Yusuf kecil betul-betul menjadi sibiran hati, ya, menjadi kekasih hatinya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihi salam. Wa akhafu an ya'kulahu dzibu, dan aku takut kalau dia dimakan oleh serigala. Jadi ada kekhawatiran secara manusiawi, ada perasaan kasih yang begitu mendalam seorang manusiawi, walaupun dia adalah seorang nabi, tetapi tidak terlepas bahwa Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang manusia biasa juga. Oleh karena itu, dari sisi kemanusiaan, dia punya rasa kasih sayang yang begitu besar terhadap anaknya Yusuf yang memang sudah lama ditinggal mati oleh ibu si Yusuf atau istri Nabi Yakub alaihissalam ini. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini bahwa beginilah sebenarnya fitrah dari para orang tua, di mana rasa kasih sayang yang besar kepada anak-anaknya membuat dirinya menjadi protek terhadap anak-anaknya. Ketika orang tua dengan kasih sayangnya, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi satu pelajaran yang penting yang harus kita ambil adalah bahwa sikap protek, sikap pemeliharaan orang tua terhadap anak-anaknya, janganlah terlalu berlebihan. Jangan sampai berlebihan sehingga membuat si anak ini malah tidak bisa mandiri. Ya, ketika kita sangat sayang kepada anak kita, kita tidak memberikannya kerja karena takut dia nanti menjadi capek atau terluka. Ini bukan pengajaran yang terbaik. Jadi sikap protek terhadap anak-anak, kasih sayang besar kepada anak-anak harus diiringi dengan pemikiran yang rasional, dengan tujuan untuk memberikan kebaikan kepada si anak. Karena sangat sayangnya kepada anak-anaknya, akhirnya ada orang tua yang tidak bisa memukul anaknya ketika anaknya berbuat salah, dan tidak bisa melakukan apapun ketika anaknya berbuat salah. Sikap seperti ini bukanlah merupakan sikap yang tepat. Karena di samping sikap kita untuk menjaga anak-anak kita, kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbus samawati wal ard, pendidik dan pemelihara alam semesta? Oleh karena itu sudah sangat layak dan secara nalar dan fitrah sangat diakui bahwa ketika ada yang berbuat salah, Allah menghukumnya dengan tujuan agar si manusia ini tersadar dari kesalahannya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran sebagai orang tua itu tetap ada. Bukan berarti kekhawatiran ini adalah membuat sesuatu itu melarang oleh saudara-saudara yang lain, tetapi kekhawatiran ini sebetulnya timbul agar saudara-saudara lain itu lebih memperhatikan. Maka ketika Allah berfirman, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, sedangkan kamu sekalian ini adalah lengah, tidak memperhatikan, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi memang sebuah rencana mereka ingin sekali mereka rencanakan, yaitu mereka ini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dibahasakan di sini adalah adz-dzibu. Adz-dzibu ini artinya adalah serigala. Ya, sebetulnya kalau kita lihat hewan yang begitu buasnya antara saudara-saudaranya satu sama lain itu sangat menyayangi. Tidak pernah mereka itu merasakan hal-hal yang membunuh satu sama lainnya. Ini kita sebagai manusia, apabila ada rasa, gara-gara rasa cemburu yang dikaji dalam ayat yang kita kaji dalam surah Yusuf saat ini, itu membuat manusia itu lebih kejam daripada serigala ataupun binatang buas yang lainnya, sehingga mereka ingin membunuh keluarganya, padahal itu adalah saudara-saudara kandungnya. Na'udzubillah min dalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, jangan sampai itu terjadi melalui kisah, tidak hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kisah-kisah yang lainnya juga mengingatkan kita. Karena gara-gara cemburu sebuah desa akan dapat hancur, gara-gara cemburu keluarga akan hancur, gara-gara cemburu ternyata tingkatan kekejaman itu lebih keji manusia daripada binatang. Maka kalau kita perhatikan binatang itu, kalau sudah melahirkan anak harimau itu, anak-anaknya itu tidak pernah sampai membuat rekayasa seperti ini. Dalam arti kata, walaupun tidak ada rekayasa, ini tidak pernah terjadi antara satu dengan yang lainnya, karena mereka mengetahui secara naluri mereka. Kita juga sebetulnya tahu secara naluri, tapi itu sudah tertutup. Disebabkan apa? Oleh kecemburuan, oleh hal-hal yang mana seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Dengki, cemburu itu sama itu, saudara-saudaranya itu. Innal hasada ta'kulu al-hasanat kama ta'kulu nar al-hatabah. Jadi sesungguhnya dengki itu akan dapat memakan kebaikan. Jadi kebaikan kita yang sebetulnya sudah ada, tapi karena cemburu ini bisa habis. Ibaratkan apa? Ibaratkan dengki itu ibaratkan api memakan kayu bakar. Jadi perumpamaan ini, kalau api sudah membakar kayu bakar, itu tidak akan ada tersisa sedikit pun. Kalaupun ada, itu hanya debu-debu, tidak bisa kita pastikan apakah itu debunya yang kemarin yang kita bakar, atau ke yang sebelum-sebelumnya atau debu hari ini, maka hilang begitu saja di dalam peredaran. Artinya kita mengambil perumpamaan ini, janganlah kita yang dulunya kita sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disebabkan karena cemburu itu akan menghancurkan segala kebaikan-kebaikan kita, Ustaz Perdana. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan dari ayat ke-13 dari surat Yusuf ini, bahwa ada pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ketika dia mengatakan dia sedih, layah zununi, kemudian dia mengatakan akhafu ayyakullahu zibu, aku takut kalau dimakan serigala, wa antum anhu ghafilun, kamu lalai. Sebenarnya Nabi Ya'qub alaihissalam ingin memberikan pesan kepada saudara Nabi Yusuf agar mereka itu memperkuat rasa persaudaraan mereka, agar mereka itu mampu menjaga satu sama lain, tidak bersikap lengah dan tidak membiarkan saudaranya berada dalam kondisi bahaya. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Yaqub alaihissalam sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini. Jadi, ada pesan dari orang tua untuk mengikat rasa persaudaraan yang begitu besar di antara anak-anaknya. Dan ini adalah satu pesan yang penting. Begitu juga Allah ketika Nabi Ya'qub ketika akan meninggal kan mengatakan maza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal. Tujuannya adalah agar mereka itu tidak berpecah, agar anak-anaknya dapat hidup saling rukun satu sama lain. Jangan gara-gara harta pusaka akhirnya rasa persaudaraan itu ditinggalkan dan malah menjadi musuh-musuh, bermusuhan antara satu sama lain. Inilah pentingnya persaudaraan di dalam kehidupan keluarga. Inilah pentingnya bagaimana peran orang tua untuk selalu menekankan pentingnya persaudaraan terhadap anak-anak mereka. Jadi ketika masih hidup, si orang tua diperintahkan untuk bersikap adil agar anak-anaknya merasakan kebersamaan yang begitu indah. Si orang tua diperintahkan untuk membagi kasih sayangnya kepada anak-anaknya semua ketika masih hidup. Dan ketika akan meninggal, bagaimana si orang tua tetap memesankan kepada anak-anaknya agar mereka itu hidup rukun satu sama lain setelah sepeninggalnya. Apalah artinya harta yang sedikit, tetapi gara-gara pengaruh syaitan, rasa kebersamaan, rasa hubungan persaudaraan dan sedara itu menjadi hancur dan luluh hanya gara-gara berebut harta yang nilainya tidak terlalu seberapa. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran pada hari ini, bagaimana di dalam keluarga kita mengeratkan persatuan kita, bagaimana sesama muslim kita menganggap saudara lain itu adalah sebagai saudara-saudara kita, dan bagaimana kehidupan bernegara kita menjadikan diri kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, dan semua manusia Indonesia, masyarakat Indonesia ini adalah saudara-saudara kita yang harus kita jaga kehormatan dan kebaikan mereka. Kalau seperti ini cara berpikirnya, tidak ada lagi orang yang menjual orang lain, tidak ada lagi orang yang memanfaatkan orang lain secara semena-mena, dan setiap orang akan berusaha untuk mensejahterakan kehidupan saudaranya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua keinginan positif kita, niat-niat baik kita akan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan satu catatan, bahwa kita dulu bertindak, kita dulu yang berusaha keras, karena usaha kita itu akan dinilai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja dan berusaha, karena Allah, Rasul dan juga orang-orang mukmin akan melihat usaha kamu tersebut dan akan menilainya dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama betul.